Dengarlah kisah orang yang ditinggalkan jauh. Hati merana, jiwa pun merasa rusuh. Bantal dan tilam basah karena air mata. Tak tahan hati karena dimabuk cinta. Oh, aku terkenang, aku terbayang orang yang jauh di mata. Oh, yang sudah lama tak pernah datang menjelang diri di mabuk rindu. Oh, aku terkenang, aku terbayang orang yang jauh di mata. Oh, yang sudah lama tak pernah datang menjelang diri di mabuk rindu. Antara hati dan jantung kau bertata, bagaimana kau tak bertaburkan permata. Oh, kau lupakan janji suci, sumpah murni kau ucapkan. Kini kau jauh, jauh sungguh di seberang laut nan biru. Nanti, walau sampai menjelang nanti, aku rela terima segala. Oh, hukum ada di tangan anda, jangan segan segera putuskan. Akulah korban dari segala derita, kesal dan sesal selalu bersarang di dada. Dengarlah kisah orang yang ditinggalkan jauh. Hati merana, jiwa pun merasa rusuh. Bantal dan tilam basah karena air mata. Tak tahan hati karena dimabuk cinta.